saya nambah satu nomor lagu lagi buat Bendar yang masih semangat, juga buat SNP Indonesia yang masih semangat di luar sana. Ada satu persembahan dari saya buat Bendar semuanya. Jangan kau tanamkan cinta noda. Buat SNP Indonesia yang suka dengan lagu ini, lambaikan tangannya, kita nyanyi sama-sama. Terima kasih. aku nyumbang pancing rukun sejahtera. Terima kasih bos, matur nuwun.